Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah bi munasabati al-'id as-sa'id lidh-dhikra بالمولد النبوي الشريف لا أنسى أن أوصيكم جميعا بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين والحمد لله رب العالمين. Kepada para habaib, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus beliau-beliau yang baru saja menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Tadi ada Buya Zaki Umar Ismail, begitu juga ada Ustadz Fauzan, dan ada Kiai Haji Safi'i Mustawa hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum famatanallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Nahibail kiram, salam penghormatan juga kita sampaikan untuk segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Berikut seluruh donatur, seluruh penyokong daripada terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terima kasih kepada Habib Mahdi bin Hamid Al-Attas yang telah menjadi wasilah bagi kita semua sehingga kita bisa kumpul dalam acara yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sebagaimana sama kita maklumi, hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah Nabi yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alihi ma'anittum harisun alikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan laqad ja'akum, telah datang kepada kalian semua, telah datang kepada kamu semua rasulun, seorang rasul utusan Allah, min anfusikum, yang berasal dari jenis kamu sendiri. Artinya dari jenis kamu sendiri, rasul yang diutus ini dari jenis manusia, bukan dari jenis jin, bukan dari jenis malaikat, tapi dari jenis manusia seperti kamu sekalian. Dalam satu qiraat dibaca dengan anfasikum. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Nah, kalau dibaca anfasikum artinya orang yang paling bagus di antara kamu. Anfas dari kata nafis. Nafis itu artinya yang paling berharga, barang langka, saudara. Jadi ada dibaca min anfusikum, ada dibaca min anfasikum, dua-duanya betul saudara. Nah, jadi kalau dikatakan min anfasikum, Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa Rasul ini dari jenis manusia yang paling baik, yang paling istimewa, yang paling bagus. Bagus jenisnya, bagus turunannya, bagus nasabnya, bagus imannya, bagus takwanya, bagus akhlaknya, bagus perjalanan kehidupannya. Dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian, setelah itu Allah tunjukkan kepada kita sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi, saudara. Di antaranya Allah nyatakan, Azizun alaihi ma'anittum. Artinya Nabi yang satu ini, Azizun, dia akan merasa terbebani, merasa berat. Dengan apa? Ma'anittum. Dengan apa yang kamu derita. Maksudnya, penderitaanmu jadi penderitaan dia. Kesedihanmu jadi kesedihan dia. Dukamu jadi duka dia. Inilah sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Harisun Alaikum, kata Allah. Nabi yang satu ini sangat, sangat berharap kebahagiaan kamu sekalian. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dia gak bakal biarkan umatnya masuk neraka. Dia gak bakal biarkan umatnya untuk mendapatkan siksa. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada peluang, selama masih ada kemungkinan untuk beliau selamatkan semua umatnya, akan beliau selamatkan saudara. Setidaknya dengan as-safa'atul uzma, syafaat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya kalau besok ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, berarti emang dosanya udah kelewatan. Dosanya sudah kelewatan, bajingannya udah kelewatan. Kalau sampai syafaat Nabi gak bisa nyelamatin dia, berarti emang udah kelewatan jeleknya itu saudara. Udah kelewatan itu maksiatnya saudara. Nah ini yang kita mesti ingat. Inilah sisi keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi yang Allah cerita dalam Al-Quran saudara. Dan ada yang menarik. Setelah itu Allah nyatakan, bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang Allah utus ini, bil mu'minin, terhadap orang yang beriman, dia punya sifat rauf rahim. Rauf nama Allah, rahim nama Allah. Dua nama Allah, Allah berikan untuk Nabi, saudara. Subhanallah. Enggak sembarangan itu, saudara. Dua nama Allah, Rauf, Rahim, yang menunjukkan sifat rahmatnya Allah, sifat dermawannya Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, itu nama Allah yang punya. Enggak ada manusia punya nama itu, saudara. Tapi Allah menyematkan kepada nabinya dua nama sucinya, yaitu Rauf dan Rahim, untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada yang beranggapan kadang-kadang, wah ini berlebihan ini. Nabi diberikan sifat-sifat yang berlebihan dalam memujinya. Enggak. Allah yang memuji dengan Rauf. Allah yang memuji dengan Rahim. Allah yang memuji Nabi dengan namanya, saudara. Ini pujian yang luar biasa. Jadi jangan kalau ada ulama muji Nabi, terus dikatakan, oh ini mengkultuskan Nabi. Wah ini kelewat batas untuk memuliakan Nabi. Enggak, saudara. Allah menyematkan dua namanya dari Asma'ul Husna untuk Nabi. Itu bukan pengkutusan, saudara. Tapi itu merupakan takrim. Itu merupakan takzim. Itu merupakan pemuliaan, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rauf, yang penuh belas kasih. Rahim, yang penuh kasih sayang. Apa beda Rauf dengan Rahim? Rauf itu kalau orang Betawi bilang kagak tegaan. Rauf artinya kagak tegaan. Jadi bawaannya kesian aja ngelihat umatnya, saudara. Kesian kalau dengar-dengar kabar tentang umatnya yang begini begitu. Kesian aja sama umatnya. Orang Betawi bilang kagak tegaan. Itu yang disebut rauf, saudara. Tapi yang paling menarik adalah subhanallah. Dua nama Allah yang maha mulia Allah sematkan untuk Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup menjadi dalil buat kita betapa mulianya Nabi, betapa agungnya Nabi, betapa sucinya Nabi, betapa tinggi kedudukan Nabi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah saudara, ketinggian kepribadian Nabi, ketinggian keagungan akhlak Nabi, Allah sudah memberikan pernyataan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, sesungguhnya engkau wahai Rasul, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, betul-betul, sungguh-sungguh memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia. Syahadatun ilahiyah. Ini para ulama menyebut syahadatun ilahiyah. Apa arti syahadatun ilahiyah? Kesaksian ilahi. Artinya Allah yang maha tahu tentang segala sesuatu, apa yang ada dalam diri makhluknya. Allah memberikan kesaksian bahwa makhluknya yang satu ini yang bernama Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang sangat agung. Syahadatun ilahiyah, setinggi-tingginya kesaksian, saudara. Tidak ada satupun kesaksian yang ada di alam semesta ini yang dikeluarkan oleh makhluk yang manapun juga yang mampu menandingi kesaksian ilahi yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyaksikan, saudara. Allah maha tahu apa yang diterangkan oleh Nabi dan apa yang disembunyikan oleh Nabi. Allah maha tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya dan apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya. Allah maha tahu apa yang diucapkan oleh Nabi dan apa yang terlintas di benak pikirannya, saudara. Nah, Allah yang maha tahu itulah, saudara, yang memberikan kesaksian bahwa Nabi kita sempurna, akhlaknya sempurna, akhlaknya agung, akhlaknya mulia, akhlaknya suci. Tidak ada satu kesaksian yang lebih tinggi nilainya daripada kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu jangan ragu buat muji Nabi, saudara. Jangan. Jangan ragu muji Nabi. Jangan ragu untuk berikan segala macam gelar buat Nabi. Mau diberikan gelar imam, diberikan gelar sayyid, diberikan gelar Habibullah, Nabiullah, saudara. Nabiullah, mau diberikan gelar Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, mau diberikan gelar apa saja gelar silakan. Yang penting kita tidak mempertuhan Nabi. Yang penting berikan saja semua pujian buat Nabi, asal jangan mengkutuskannya untuk dipertuhan, saudara. Kenapa? Saking mulianya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Pak, Bu, kalau kita mau bicara kesempurnaan akhlak Nabi, keutamaan akhlak Nabi, satu jam gak cukup, seminggu masih kurang, sebulan setahun belum tuntas, saudara. Seumur hidup kita sekalipun secara terus menerus kita bicara tentang kemuliaan akhlak Nabi yang menjadi anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah ada habisnya, saudara. Jadi perjalanan Nabi itu sumber hikmah, samudra hikmah, lautan hikmah yang tidak akan pernah habis kalau kita ingin membahasnya seumur hidup kita sekalipun, saudara. Karena itu betapa indahnya tatkala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, salah seorang istri Nabi yang tercinta dan terkenal dengan kecerdasannya, saudara. Ketika beliau ditanya oleh seorang tabi'in, ya ummal mu'minin, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mu'minin, bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Itu pertanyaan. Pertanyaannya simpel. Bagaimana itu akhlak Nabi? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Beliau menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Dengan ungkapan yang singkat padat, ringkas, jelas, tapi betul-betul saudara memberikan gambaran yang begitu sempurna tentang akhlak kita punya Nabi, saudara. Apa jawab Siti Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Itu aja jawabnya. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Itu aja, saudara. Apa maksud jawaban tersebut? Kalau dikatakan akhlak Nabi adalah Al-Qur'an, berarti ucapan Nabi, perbuatan Nabi, perilaku Nabi, keputusan Nabi, semua apa saja yang dilakukan oleh Nabi, saudara, tidak lain dan tidak bukan merupakan pengamalan, pengejawantahan, penjabaran, pelaksanaan daripada isi kandungan Al-Qur'anul. Bagaimana Al-Qur'an itu membimbing? Begitulah akhlak Nabi kita. Kemana Al-Qur'an itu menuntun? Kesanalah Nabi kita akan beramal, saudara. Makanya mari kita lihat. Al-Qur'anul Karim mewajibkan sholat 5 waktu. Demi Allah, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, saudara. Al-Qur'anul Karim mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Demi Allah, Nabi tidak pernah melalaikan puasa di bulan Ramadan. Al-Qur'anul Karim mewajibkan kita semua berakhlak mulia. Demi Allah, Nabi merupakan makhluk yang paling mulia akhlaknya, saudara. Al-Qur'anul Karim mengharamkan judi, mengharamkan minuman keras, mengharamkan riba, mengharamkan perzinahan, mengharamkan pencurian, mengharamkan pembunuhan, mengharamkan segala macam kemunkaran, kemaksiatan. Demi Allah, jangankan Nabi berbuat maksiat, terlintas di benaknya untuk maksiat kepada Allah tidak pernah terjadi seumur hidupnya. Saking sempurnanya, saudara. Jadi jangan coba-coba ada yang mengatakan, Nabi kan sama sama kita, manusia juga. Betul. Nabi manusia sama dengan kita. Ada matanya, ada wajahnya, ada tangannya, ada kakinya. Loh kok bisa sama? Karena memang dari jenis kita. Bukan jin, bukan malaikat. Tapi satu hal jangan lupa, saudara. Beliau bukan manusia seperti manusia lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh ulama, basyarun lakal basyari. Manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya, saudara. Kenapa? Karena akhlaknya sempurna. Beliau diangkat oleh Allah menjadi rasul, mendapatkan mukjizat. Orang yang maksum, yang tidak pernah melakukan dosa besar ataupun dosa kecil sekalipun, saudara. Manusia yang dilindungi Allah, yang dicintai Allah, manusia yang terbaik, tidak mungkin bisa disamakan dengan kita semua. Jadi jangan seenaknya ngomong, saudara. Nabi kan sama dengan kita. Jadi dia mau lecehin, saudara. Gak bisa. Nabi beda sama kita, saudara. Beda. Beliau nasabnya mulia, keturunannya mulia, orangnya mulia, perilakunya mulia, ilmunya mulia, takwanya mulia. Saking mulianya, Allah sebut Rauf. Rauf. Padahal Rauf itu nama Allah, saudara. Saking mulianya, Allah sebut Rahim. Rahim. Padahal Rahim itu nama Allah, saudara. Masya Allah. Kenapa Allah berikan namanya yang maha mulia kepada Nabi kita, saudara? Karena Nabi kita manusia termulia. Nah, itu penghargaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memuji Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa lebih mencintai Nabi dan menempatkan Nabi dalam tempat yang semestinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Rahmatan lil alamin. Saudara, dikatakan dalam Al-Qur'an qala ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Itu kata alamin, Pak. Kata alamin, Bu, itu jamak dari kata alam. Alam dalam bahasa Arab artinya masih wallah. apa saja selain Allah itu disebut alam. Dengan kata lain, semua makhluk ciptaan Allah itu disebut al-alamin. Makanya Allah kita sebut Rabbul Alamin, yaitu Tuhan pemilik alam semesta, penjaga alam semesta, yang punya alam semesta, al-alamin. Jadi kalau Nabi dikatakan rahmatan lil alamin, berarti Nabi rahmat untuk alam malaikat, untuk alam jin, untuk alam manusia, untuk alam tumbuhan, untuk alam hewan sekalipun. Sudah, apa sih maksudnya rahmat untuk alam hewan? Maksudnya saudara, kalau syariat Islam dilaksanakan dengan baik, kalau syariat Islam dilaksanakan sebagaimana mestinya, jangankan manusia, hewan pun, binatang pun tidak akan terzalimi. Sudah, subhanallah. Kenapa? Sebab dalam ajaran Islam ada seperangkat aturan bagaimana cara kita memperlakukan hewan, saudara. Kita enggak boleh nyiksa hewan. Adapun kalau kita mau sembelih binatang-binatang yang dihalalkan untuk menyembelihnya, ada caranya, ada syaratnya yang enggak boleh kita langgar, enggak boleh kita aniaya, enggak boleh kita siksa, saudara. Makanya bagaimana dulu Nabi marah kepada sahabat yang sedang bawa keledai kelebihan beban, saudara. Nabi marah, Nabi suruh kurangin bebannya, saudara. Enggak sampai di situ, Nabi pernah lihat seekor unta yang kelaparan, dimarahi oleh Nabi, saudara, yang memeliharanya. Kau pelihara dia, kau pekerjakan dia, kau tidak kasih makan dengan betul, kau tidak kasih minum dengan betul. Luar biasa, jangankan manusia, Islam ditegakkan, saudara, binatang sekali pun tidak akan terzalimi, saudara. Inilah ajaran Islam, penebar rahmat untuk semesta. Oh, terus ada yang ngomong, tapi katanya Islam agama pedang, Islam agama perang. Pakai dalil lagi, saudara. Dalilnya Nabi bersabda, kata Nabi, "I'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf." Ketahuilah oleh kamu bahwa sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Jadi Islam hanya tegak dengan pedang. Mau masuk surga cuma bisa pakai pedang. Surga itu ada di bawah kilatan pedang. Bagaimana mau masuk surga kalau enggak pakai pedang? Islam itu agama pedang. Jawab jangan. Jawab jangan. Pernah dengar hadisnya? Hadisnya benar, saudara. Hadisnya enggak salah. Yang salah pahamnya. Itu disebut gagal paham. Disebut apa? Gagal paham. Kalau bahasa universitasnya, keterbelakangan intelektual. Paham tidak? Kalau bahasa orang Tenabangnya, goblok. Paling sedap pakai bahasa orang Tenabang, sudah. Kalau ngomong keterbelakangan intelektual, itu boros kata. Boros kata. Tapi kalau goblok, nah itu hemat, efektif, sudah. Kira-kira jelas ya? Nah, gagal pahamnya di mana? Mau tahu? Mau tahu? Yang pertama, dia tidak membaca hadis secara lengkap. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya enggak begitu. Saudara, itu dipotong ujungnya doang. Baca dong cerita hadisnya. Dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan, tatkala Nabi pulang perang bersama para sahabat, membawa pampasan perang. Ini pulang perang dalam keadaan menang. Pampasan perangnya banyak, saudara. Sahabat lagi senang, bahagia, girang, bersyukur. Nah, Nabi khawatir nanti sahabat ini larut dalam kebahagiaan, larut dalam kesenangan, nanti jadi euforia kemenangan. Nah, kalau euforia kemenangan, lama-lama jadi gila perang, saudara. Oh, enak ya, perang menang, pampasannya banyak. Wah, kalau gitu besok perang sama siapa lagi nih? Ini lama-lama jadi gila perang nih, saudara. Itu namanya euforia kemenangan. Itu penyakit jiwa, saudara. Nah, Nabi gak mau penyakit itu mengenai para sahabat. dikumpulin sahabat saudara. Ini lagi pulang perang nih, di tengah jalan, belum sampai di Madinah. Semua dikumpulkan oleh Nabi, Nabi pidato saudara. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai pengikutku, wahai manusia, wahai para sahabatku, la tatamannau liqa'al adu, jangan sekali-kali kau berangan-angan bertemu dengan musuh. Masya Allah. Jadi itu penyakit euforia kemenangan yang bisa mengantarkan kepada perang maniak. Gila perang saudara. Nabi stop dulu. Nabi amputasi dulu saudara. Apa kata Nabi? Eh sahabatku, jangan sekali-kali kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Masya Allah. Nabi gak kasih. Jangankan perang, mimpi perang jangan saudara. Nabi bilang, la tatamannau, jangan kau berangan-angan. Jangan kau berkita-kita bertemu dengan musuh. Jangan, kata Nabi. Tapi, kata beliau, was'alullah al-afiyah. Mohonlah kepada Allah al-afiyah dalam kehidupan. Apa itu al-afiyah, saudara? Al-afiyah itu kesenangan hidup, ketentraman hidup, kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup, kesehatan hidup, saudara. Jadi Nabi mengatakan, jangan kau bercita-cita bertemu dengan musuh, tapi mohonlah kepada Allah ketentraman hidup. Masya Allah. Saya mau tanya saudara, kalau begitu yang Nabi suruh kita cari lawan atau cari kawan? Cari lawan atau cari kawan? Jadi kalau kita baca itu hadis barusan, yang Nabi suruh kita ciptakan perang atau ciptakan tenang? Jawab semua yang tembak, ciptakan perang atau ciptakan tenang? Kita akan tenang saudara. Islam bukan agama perang, Islam bukan agama pedang, Islam agama damai, Islam agama tentram. Berdasarkan hadis ini saudara, jangan sembarangan memfitnah Islam, jangan sembarangan menuduh Islam. Yang diajarkan oleh Nabi secara prinsip, cari kawan bukan lawan, ciptakan tenang bukan perang saudara. Setelah itu baru Nabi katakan, fa'idha laqaitumuhum. Tapi, kalau kamu terlanjur bertemu dengan musuh, musuh gak dicari, datang sendiri. Musuh gak diundang, datang menyerang. Apa kata Nabi? Fasbiru bimakna fatbutu. Yaitu hadapi mereka dengan sabar, dengan tegar. Gak boleh kita lari, saudara. Masya Allah. Saya tanya, ajaran Nabi tegas tidak? Tegas tidak? Kita jangan cari musuh. Gak boleh. Jangankan cari musuh, ngimpi ketemu musuh, jangan, kata Nabi. Jangan. Jangan, ngimpi yang enak-enak aja. Ngimpi kawin sama bidadari. Nah, ngimpi yang enak-enak aja sudah. Ngimpi masuk surga. Mau ngapain mimpi perang? Pakai jangan-jangan, gue mau perang nih. Goblok! Jangan, jangan. Mimpi yang enak-enak, angan-angan yang enak-enak, saudara. Mau punya istri yang soleha, mau punya anak yang solehin, mau dapat kerjaan yang halal, mau dapat rezeki yang banyak, mau dapat nafkah yang halal berkah. Enak gak? Enak gak? Jangan mimpi, ah gue mau berantem, gue mau berkelahi, gue mau bunuh orang, goblok! Kira-kira jelas gak? Jangan. Jangan ngimpi mau dipenjara, jangan ngimpi mau ketemu dengan musuh. Jangan. Nabi suruh kita ngimpi yang indah-indah, yang enak-enak, saudara. Tapi ingat pesan Nabi. Fa idza laqaitumuhum. Tapi kalau kau sudah terlanjur bertemu dengan musuh, musuh tidak dicari, dia datang sendiri. Musuh tidak diundang, tapi dia datang menyerang. Fasbiru. Hadapi mereka dengan sabar, hadapi mereka dengan tegar. Jangan pernah lari dari medan perang, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi lanjutannya. Bagaimana supaya umatnya enggak lari dari medan perang? Tentu perlu dikasih motivasi. Bagaimana umat Nabi ini kalau musuh datang enggak takut? Kalau musuh datang enggak lari? Bagaimana caranya? Nabi kasih motivasi. Apa kata Nabi? Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, hei sahabatku, annal jannata tahta dhilalis suyuf, sesungguhnya sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Jadi kalimat ini diucapkan oleh Nabi untuk memotivasi sahabat supaya enggak lari dari medan perang. Bukan Islam agama pedang, bukan Islam agama perang. Saudara, jadi paham-paham radikal yang mengatakan Islam agama pedang, enggak bisa tegak kecuali dengan pedang. Pedang harus dihunus, orang kafir mesti dibunuh semuanya. Masya Allah, ini paham radikal berlebihan. Terlalu emosional, saudara. Sementara kaum liberal, kebalikannya. Apa orang liberal bilang? Ini hadis provokatif. Ini hadis memprovokasi umat Islam untuk menggunakan pedang. Untuk mengangkat itu, mengobarkan perang. Ini kata mereka, hadis ini hadis teroris. Hadis radikalis. Hadis ekstremis. Hadis yang melanggar HAM. Hadis yang diskriminatif. Ini hadis intoleran. Hadis ini kadaluarsa. Tidak relevan lagi dengan zaman. Masya Allah. Yang radikal pahamnya kemana? Yang liberal kemana? Saudara? Saya tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya mau tanya, paham radikal ngawur tidak? Yang liberal ngawur tidak? Ngawur. Enggak begitu. Islam itu agama damai. Agama tentram. Cuma, saudara, kalau kita diserang, wajib kita pakai pedang. Maksudnya wajib pakai pedang, wajib kita lawan. Enggak boleh kita diam. Ini ajaran Islam, saudara. Begitu saya mau tanya semua yang hadir sini. Kalau begitu ajaran Islam pada prinsipnya, saudara, ingin perang atau tenang? Ajaran Islam ini damai tidak? Tentram tidak? Bagus tidak? Tapi kalau kita diserang oleh musuh Islam, boleh lari tidak? Siap lawan mereka? Siap habisi mereka? Takbir! Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan di sini jelas tidak? Paham tidak? Makanya hati-hati dengan paham radikal dan liberal, saudara. Jadi kalau baca hadis jangan sepotong. Itu namanya korupsi dalil. Itu namanya korupsi dalil. Pejabat korupsi duit. Ustaz korupsi dalil. Lebih gawat korupsi dalil, saudara. Yang halal diharamin, yang haram dihalalin. Itu gak boleh terjadi, saudara. Gak boleh. Jadi kalau ada ayat-ayat jihad, hadis-hadis jihad, itu cara memahaminya mesti hati-hati. Jangan ikut radikal. Radikal kalau baca ayat jihad, saudara, apa mereka bilang? Orang kafir mesti dibunuh semua. Ambil hartanya, bunuh orangnya. Itu Allah yang perintahkan dalam Al-Quran. Habisi saja orang kafir. Itu cina-cina kafir di Indonesia. Yang punya pasar, yang punya toko, yang punya mall, yang punya toko emas. Itu halal darahnya untuk ditumpahkan. Bunuh aja cinanya, ambil aja emasnya, bakar saja perusahaannya. Masya Allah, saya mau tanya. Kalau anak-anak muda kita ikut ajaran macam ini kira-kira Indonesia kacau tidak? Kacau tidak? Ketemu orang kafir di jalanan kita sembelih semua, saudara. Enggak begitu ajaran Islam, saudara. Oh, tapi orang radikal bilang, tapi ada ayatnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, jahidil kuffara wal munafiqin waglut alaihim. Surat At-Taubah ayat 73 dan At-Tahrim ayat 9, saudara. Allah mengatakan apa? Jahidil kuffar wal munafiqin. Perangi itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waglut alaihim. Dan kerasi mereka. Jadi Allah yang suruh perangi orang kafir, perangi orang munafik, kerasi saja mereka. Jadi semua orang kafir, semua orang munafik, jangan dikasih hati, jangan dikasih muka. Allah yang suruh perangi mereka dengan keras. Luar biasa, pakai dalil lagi, saudara. Nah, bayangin deh kalau anak-anak muda kita dipengaruhi begitu, saudara. Gurunya gendeng, muridnya goblok. Ya jadi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, jadi jangan pakai tuh paham radikal begitu. Paham liberal juga lebih bahaya lagi, saudara. Al-Quran lah dibilang provokatif. Al-Quran lah dibilang ayat teroris. Ini menghina Al-Quran, saudara. Hati-hati. Man syakka bil Quran, faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, dia sudah kafir. Waman istahza bil Quran, faqad irtadda. Dan barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia murtad keluar dari Islam, saudara. Nah, jadi kesimpulannya saya tanya, radikal bahaya tidak? Liberal bahaya tidak? Kalau begitu terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir! Nah, maka itu kita sesalkan. pemerintah kita udah bagus bikin program deradikalisasi. Kan bagus tuh, Saudara. Tapi sayang. Sayangnya apa? Pemerintah membiarkan liberalisasi. Radikalnya dihantam, liberalnya dipelihara. Bahkan pemerintah ikut-ikutan liberal. Jadi dia mau cuci paham radikal dengan paham liberal. Saudara, radikal itu pahamnya najis. Liberal itu pahamnya najis. Nah kalau paham radikal dicuci sama liberal, itu sama juga nyuci tai sama air kencing. Saya tanya, tai najis gak? Air kencing najis gak? Jadi kalau baju kita kena tai, dicuci sama air kencing, bersih apa enggak? Ayo saya tanya, mungkin bersih, mungkin najis. Nah begitu, Saudara. Saya mau tanya, orang kena tai dicuci sama air kencing, itu orang pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Jangan-jangan gila, Saudara. Nah begitu pemerintah kita, dia mau cuci paham radikal dengan paham liberal. Itu sama juga, Saudara, nyuci tai sama air kencing. Sama-sama najis, sama-sama kotor. Kapan bersihnya? Kalau mau cuci paham radikal, cuci sama paham aswaja ahlus sunnah. Kalau mau cuci paham liberal, cuci dengan paham ahlus sunnah, Saudara. Karena paham ahlus sunnah, paham yang di tengah, paham yang netral, paham yang lurus, paham yang istiqomah. Luruskan itu liberal, luruskan itu radikal dengan paham yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Betul? Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Gara-gara ada bom di Sarinah. Lu tahu Sarinah gak? Sebelah Blok B. Sarinah nih Jalan Tamrin, Saudara, begitu ada bom, orang-orang liberal nyari kesempatan. Masya Allah. Dia saranin ke istana. Istana terima. Langsung presiden panggil menteri, Menko Polkam dan jajarannya. Bahas, Saudara. Setelah itu langsung kirim revisi undang-undang anti terorisme, usulan ke DPR supaya undang-undang terorisme, Saudara, direvisi. Salah satu revisinya harus ada pasal yang melarang ceramah provokatif. Ini akal-akalannya liberal nih, Saudara. Kalau undang-undang ini disahkan, besok kalau ada kiai, ada ustaz, ada habib ceramah soal jihad di atas mimbar, dianggap provokator, provokatif. Polisi boleh menghentikan tabliknya, membubarkan tabliknya, menangkap ustaznya. Kurang ajar. Masya Allah. Saya tanya, ini yang begini kalau dibiarkan bahaya tidak? Bahaya tidak? Jadi biarkan atau lawan? Enaknya, Saudara, Jokowi dan jajarannya pakai ngusulin drama provokatif mesti dilarang. Cengcorang. Lah bukan kita enggak ganggu dia, kenapa dia jadi ganggu kita, Saudara? Apa hubungannya bom Tamrin sama ceramah kita? Saya mau tanya yang hadir sini, emang ada habib, ustaz, kiai yang ceramah di atas mimbar, Saudara-saudara, bubar maulid nanti, mari kita bom Tanah Abang. Emang ada yang ceramah begitu? Saudara-saudara, nanti bubar, kalau ketemu polisi, bunuh saja. Saya tanya, ada gak yang begitu? Kalau ada, kiai gila. Saudara, jangankan kiai yang aswaja, anggaplah oknum yang teroris. Anda kata dia teroris nih. Walaupun dia teroris, mustahil dia ngajarin bunuh polisi di atas mimbar. Mustahil. Andai kata betul itu ustaz teroris, di mimbar dia bicara baik-baik aja. Nanti turun dari mimbar, dikumpulin anak-anak muda yang goblok-goblok. Karena yang goblok gampang dipengaruhin, Saudara. Dikumpulin yang goblok-goblok, didoktrin. Didoktrin, Saudara. Nih, lu bawa bom, nih lu bunuh polisi. Mana ada dia teriak bunuh polisi di atas mimbar. Kira-kira betul tidak? Kalau teroris teriak bunuh polisi di atas mimbar, itu namanya teroris, manye teroris, goblok! Nah kalau teroris aja gak mungkin ngomong bunuh polisi di atas mimbar, apalagi kiai, apalagi habib. Jadi yang pemerintah maksud, ceramah provokatif tuh yang mana? Hah? Ceramah yang protes pemerintah, ceramah yang kritik pemerintah, ceramah yang kritik maksiat, ceramah yang kritik kemunkaran. Sebutkan dong. Masya Allah. Baik. Ini hari saya mengajak semua. Ayo kita kaji, saudara. Kita lihat siapa betul sebetulnya dalang terorisme di Indonesia. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Betul? Langsung saja. Yang pertama, saya mau tanya dulu. Di televisi ada film, ada drama, ada sinetron. Betul? Saya mau tanya. Di televisi itu ada film-film yang suka memperagakan, mempertontonkan adegan anak melawan sama orang tua. Ada tidak? Ada tidak? Anak yang melototin ibunya ada tidak? Anak yang bentak bapaknya ada tidak? Anak yang maki-maki orang tuanya ada tidak? Jujur. Jujur, saudara. Itu berpengaruh gak di masyarakat? Sekarang saya tanya anak-anak muda kita yang kurang ajar sama orang tua, banyak tidak? Yang kurang ajar sama ibu, banyak tidak? Yang kurang ajar sama bapak, banyak tidak? Yang kurang ajar sama orang tua, banyak tidak? Pertanyaan saya selanjutnya, jadi yang rusak anak-anak muda kita sampai kurang ajar kepada orang tuanya, kiai atau TV? TV. Jawab yang keempat, kiai atau TV? TV. Habib atau TV? TV. Majelis Taklim atau TV? Tabligh Akbar atau TV? TV? Jadi yang salah kiai atau TV? TV. Betul? Percaya? Lu percaya? Jokowi nggak percaya? Ini yang repotnya, saudara. Baik, yang kedua, saudara, saya mau tanya lagi. Itu di televisi sering, saudara, dipertontonkan anak-anak muda dengan geng motornya. Betul? Ada gak di TV ngebut-ngebutan pakai motor? Konvoy-konvoy pakai motor, ada tidak? Mengganggu masyarakat, ada tidak? Nah, sekarang saya tanya, ditiru gak sama anak muda? Ayo, ditiru gak sama anak muda kita? Ayo, sekarang anak-anak muda kita banyak geng motor, tidak? Banyak yang nge-track, tidak? Saya mau tanya, yang ngajarin anak-anak muda kita nge-track, bikin geng motor, ganggu masyarakat, kiai apa TV? Habib apa TV? Majelis Taklim atau TV? Tabligh Akbar atau TV? Jadi yang merusak bangsa kita kiai apa TV? TV, saudara. Ente tahu, DPR nggak tahu-tahu. Jadi ente pinter, DPR nggak blok. Baik, yang ketiga, saudara, di TV sering dipertontonkan acara musik, joget, betul? Ada goyang ngebor, goyang ngecor, betul? Ada pamer pusar, pamer paha, betul? Betul? Sekarang saya tanya, ditiru gak mana anak muda kita? Ayo ditiru tidak mana anak muda kita? Anak gadis kita sekarang di jalanan yang pamer paha banyak tidak? Yang pamer pusar banyak tidak? Yang goyang ngebor, goyang ngecor banyak tidak? Jadi yang membuat masyarakat kita rusak, saudara, dengan goyang ngecor, goyang ngebor, dengan pamer pusar, pamer paha, pamer aurat, kiai atau TV? Habib atau TV? Majelis atau TV? Tabligh atau TV? Jadi yang salah kiai apa TV? TV, saudara. Jangan nyalain kiai dulu, saudara. Yang keberapa sekarang? Empat. Nih, dengerin nih. Bencong laku, bencong. Di TV bencong laku. Ayo saya tanya, di TV bencong laku gak? Laku gak? Presenter di mana-mana, saudara, bencong pada laku. Sampai artis lelaki takut gak laku, dia bencong-bencongin, saudara. Coba lihat, buah-buah nyokokor, ikut fitness, seteret. Di TV, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang saya tanya sekali lagi, banyak gak bencong di TV? Sampai ustaz ikut-ikutan jamaah. Oh, ada tidak? Ada tidak? Ibu-ibu, lu kenapa jadi bencong? Astagfirullahaladzim. Jujur, sekarang di masyarakat anak-anak muda kita banyak niru bencong tidak? Banyak tidak? Saking banyaknya ada anak muda siang namanya Wawan, malam jadi Wati. Siang tono, malam jadi tini. Siang toto, malam jadi titi. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Akhirnya sekarang LGBT di mana-mana, saudara. Bikin konferensi internasional kemarin, saudara. Kemarin mau coba bikin di Jakarta, kita bubarkan, saudara. Dia bikin pawai saat Car Free Day. Tahun yang lalu, saudara. Ada apa ini negeri? Kok orang diajarin jadi bencong? Nah, sekarang saya mau tanya semua. Jadi yang ngajarin anak muda kita jadi bencong, kiai atau TV? Habib atau TV? Majelis atau TV? Tablik Akbar atau TV? Jadi yang salah kiai apa TV? Nah, ini saya punya pesan nih, sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Bu. Ibu, bapak, kalau punya anak, punya cucu lelaki, masih di bawah umur, mainnya boneka, bakar bonekanya. Ganti megolok-golokan. Ya bukan anak laki, main boneka jadi bencong besok. Anak laki di bawah umur, mainnya ulek-ulekan. Ya, kebalikin itu ulekan. Kasih pestol-pestolan. Biar dia jadi anak laki. Betul? Betul? Iya dong, ada ibu-ibu nanya sama saya. Habib Rizik mau konsultasi. Konsultasi apa, Bu? Begini, Beb. Anak saya umurnya udah 8 masuk 9 tahun. Cuman kayak bengkong, Beb. Dandannya lama. Lama udah kayak perempuan. Bagaimana, Beb, ngobatinnya supaya jadi anak laki? Saya bilang, gampang. Suruh berantem aja sama anak tetangga. Suruh berantem, 5 kali berantem, baik bencongnya. Itu ibu jawab, Beb, tapi ini anak, boro-boro berantem, halus. Gak pernah mau berantem. Halus, Beb. Oh begitu. Jadi ada obatnya gak, Beb? Ada. Bisikin anak tetangga, lu gebukin anak gua. Tapi pesan-pesan gebukinnya jangan kelewatan. Gebukin, biar dia berantem, saudara. Ada ibu-ibu protes, Habib kok ngajarin anak berantem? Bukan ngajarin anak berantem, ngobatin jangan jadi bencong. Betul? Ayo saya mau tanya yang hadir sini, mau anak jadi bencong apa berantem aja? Untung masih kecil saya diajarin berantem melulu, saudara. Kalau enggak bisa jadi bencong gitu. Na'udzubillah, men. Jadi kesimpulannya saya tanya, yang bikin anak-anak kita jadi bencong, ayo, Kiai BTV, Habib apa TV? Tablik apa TV? Yakin? Baik. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Di TV akhirnya agak film tentang maling. Banyak gak? Diajarin saudara masyarakat bagaimana cara dongkel pintu. Bagaimana cara dongkel saudara mobil pintunya. Bagaimana cara mengatasi alarm. Bagaimana cara nutup itu kamera CCTV. Diajarin. Dari maling kelas teri sampai maling kelas kakap, diajarin bagaimana korupsi supaya gak ketangkep, bagaimana nyolong, bagaimana nipu. Akhirnya maling kita dari goblok jadi pinter, pinter nyolong. Masya Allah. Nah sekarang saya tanya, jadi yang ngajarin masyarakat kita nyolong, nipu, ngerampok, mencuri, ayo Kiai apa TV? Jawab yang kompak, Kiai atau TV? Habib atau TV? Tablik atau TV? Majelis atau TV? Jadi yang perlu diawasi Kiai apa TV? TV dong. Udah berapa tuh barusan? Ini kalau diurut-urut nih bisa sampai ratusan nih. Sampai sore nggak kelar nih, lama. Udah yang terakhir, saya kasih bonus satu. Mau bonus? Nah yang kelima, ini yang keenam, ini yang paling penting, saudara. Jujur jawab, semuanya. Di televisi banyak film action nggak? Ayo jujur tanya, banyak film action tidak? Jujur, seru gak? Seru tidak? Ada tembak-tembakan? Ada ngebom-ngeboman? Baik di film-film action, ada polisi ditembak gak? Ada tentara dibunuh gak? Ada menteri diculik gak? Ada kantor pemerintah dibom tidak? Film teroris sudah. Anak-anak muda kita nonton, salut. Hebat tuh teroris. Tentara dibunuh, polisi dibunuh. Hebat penjahatnya. Dia salut sama penjahat sudah. Ada orang gila nonton, ngiri. Di TV hebat bunuh polisi. Dicari pistol dia beli, dia bawa ke tamrin. Dicari polisi, ditembak di tamrin. Di jalan tamrin, polisi ditembak. Pos polisi dibom. Sekarang saya nanya, yang ngajin masyarakat, nembak polisi Kiai apa TV? Ngajar Kiai apa TV? Baik, saudara. Jadi TV yang ngajarin masyarakat kita jadi teroris, ngajarin menculik, ngajarin membunuh, ngajarin menembak, ngajarin ngebom, saudara. Sekali lagi. lagi saya tanya, jawab yang keempat. Kalau gitu yang ngajarin teroris, kita punya masyarakat, saudara. Kiai atau TV? Habib atau TV? Majelis atau TV? Tablet atau TV? Ceramah ustadz atau TV? Jadi saudara, yang salah kiai atau TV? Yang mesti diawasi kiai atau TV? Yang mesti dilarang kiai atau TV? Kenapa TV yang kenapa kiai yang disalahin? Ada bom tamrin, ini gara-gara kiai ceramah provokatif, pala lu bominyan. Ada anak muda ngeledakin, wah ini pengaruh nih, ceramah-ceramah keras yang menciptakan radikalisme. Yeah, mulut lu bojengkong. Ngomong seenaknya saudara. Tunggu dulu. Sekarang kita mau bicara televisi, saudara. Saya tanya, siapa sih di negeri ini yang punya wewenang untuk ngatur televisi? Ulama atau umaro? Ulama atau umaro? Oh, pemerintah bilang, tapi kan ada undang-undang, komite penyiaran, yang mesti, undang-undang itu yang buat DPR, saudara. Kalau undang-undangnya tidak ketat, revisi dong. Perketat, saudara. TV harus dilarang. Tidak boleh menyiarkan film apapun yang merusak moral bangsa. Betul? Enggak boleh. Film anak kurang ajar sama orang tua. Film tentang bencong. Film tentang hidup bebas. Serumah tanpa nikah. Anak gadis bunting sebelum nikah. Larang dong, saudara. Enggak boleh. Film perampokan. Film pembunuhan. Film penculikan. Film kekerasan. Stop! Siapa bilang enggak bisa? Undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Revisi dong, saudara. Supaya pemerintah punya kuasa mengatur televisi, mengkontrol televisi, saudara. Memberikan sanksi kepada televisi. Jangan dibiarkan TV merusak bangsa. Sekarang saya mau tanya, saudara. Kontrol di tangan pemerintah, bukan di tangan kiai. Jadi kalau TV dilepas bebas, merusak moral bangsa, jadi yang salah ulama apa umaro? Kiai apa pejabat? Habib apa pemerintah? Lah kok nyari kiai mau dikambing hitamin? Yeah. Saudara, enaknya kurang ajar, saudara. Kalau memang ada yang dianggap ustadz-ustadz itu mengajarkan terorisme, buktikan di pengadilan. Buktikan dong, saudara. Periksa. Jangan sembarang nuduh, saudara. Apa itu BNPT, saudara? Ngomong seenaknya, saudara. Pesantren-pesantren merupakan sumber terorisme. Kurang ajar. Kalau ada pesantren yang dianggap mengajarkan terorisme, periksa dong. Buktikan di hadapan publik. Kok pejabat kayak wartawan bikin isu, saudara? Pejabat itu negarawan, jangan bikin isu. Ada pesantren yang dicurigai mengajarkan paham terorisme. Periksa. Periksa, saudara. Kalau betul, tutup pesantrennya. Jangan nyebar isu. Jangan nyebar fitnah sembarangan. Kok jadi pejabat kayak wartawan ngomong seenaknya, saudara? Enggak, saya enggak terima yang begitu-begitu. Enggak boleh dibiarkan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya tanya, jadi sumber terorisme kiai apa TV? Jadi kalau begitu yang bertanggung jawab kiai apa pejabat? Kiai apa pemerintah? Lah kok kiai yang mau dilarang? Kadal kebon. Dia yang salah kok kiai mau disalahin? Gak bisa, saudara. Gak bisa. Justru kalau ulama ceramah mengkritik pemerintah, mengkritik kemunkaran, mengkritik kemaksiatan, pemerintah mesti berterima kasih. Berarti para ulama masih cinta pemerintah. Mereka ingin memperbaiki negeri. Jangan malah dicurigai jadi penyebab terorisme, saudara. Jangan, jangan, saudara. Wadang bilang, tapi Habib, itu Ustaz Abu Bakar Basir ditangkap gara-gara terorisme. Saya tahu perkaranya, saudara. Bukan Ustaz Abu Bakar Basir yang nyuruh latihan perang. Bukan Ustaz Abu Bakar Basir, saudara, yang menciptakan terorisme. Seorang namanya Sufyan Thauri, anggota BRIMOB, saudara. Direkrut anak-anak muda, termasuk Laskar FPI, saudara. 10 Laskar FPI direkrut sama Sufyan Thauri, anggota BRIMOB. Direkrut, saudara, dari FPI, direkrut dari MMI, direkrut dari GAT, direkrut murid-murid Ustaz Abu Bakar Basir, dilatih perang, dilatih nembak di Mako BRIMOB, saudara. 10 Laskar FPI dilatih untuk menembak di Mako BRIMOB, saudara. Setelah itu dibawa ke Aceh, mereka dikasih senjata, dikasih amunisi, disuruh latihan perang. Begitu mereka latihan perang, besok digerebek sama BRIMOB dan Densus, saudara. Itu yang merekrut, lari, hilang. Masya Allah. Makanya kemarin di pengadilan Ustaz Abu Bakar Bashir, saya katakan kepada hakim, tempat latihan teroris di Makobrimob, ah hakim. Loh, dari mana saya tahu? Anak buah saya kok. Laskar FPI kok dididik di sana. Sampai ikut latihan perang di Aceh, saudara. Sampai tembak-menembak dengan Densus. Hati-hati. Brimob yang rekrut. Brimob yang jual senjata. Brimob, saudara, yang ngumpulin anak-anak muda. Brimob yang bikin latihan. Begitu udah terjadi, kiai disalahin. Kurang ajar. Insya Allah. Makanya kemarin sengaja saya hadir. Saya diminta oleh tim kuasa hukum Ustaz Abu Bakar Bashir untuk menjadi saksi. Saya ceritakan semua. Bagaimana kejadian latihan perang di Aceh. Itu bukan perbuatan organisasi Islam. Itu bukan perbuatan para kiai. Bukan. Itu perekrutan Sofyan Sauri, saudara. Yang mengaku sebagai mujahid. Yang mengaku sebagai pejuang Islam. Bohong. Saya baca BAP-nya, saudara. Dia diperiksa oleh polisi, ada BAP-nya. Baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Saya baca, dia ngaku. Dia jual senjata. Dia ngelatih anak-anak. Saudara, dia yang rekrut. Dia yang rumahkan. Dia yang membawa ke Makobrimob untuk latihan, saudara. Saya punya BAP-nya, saudara. Jangan. Jangan. Jadi pemerintah mesti jeli. Udahlah. Jangan bisnis teroris. Jangan. Jangan. Karena kalau memang ada isu teroris, oh, Amerika nyumbang. Australia nyumbang, saudara. Ada yang kayak mendadak di negeri kita, saudara. Jangan terorisme dibisniskan. Jangan terorisme diperjualbelikan, saudara. Jangan. Jangan nyari duit. Jangan mengorbankan anak bangsa. Haram. Kira-kira jelas tidak? Cuman saya ingetin juga umat Islam. Umat Islam juga jangan ngawur. Mau jihad, pasang bom di badan. Yang dibom pasar Senabang. Yang mati pedagang Padang. Iya, yang mati bukannya orang kafir, betul? Saya mau tanya, pedagang Padang di Tenabang muslim bukan? Muslim bukan? Jadi kalau ada yang pasang bom meledakin Tenabang, pedagang Padang pada mati. Ini yang melakukannya gila, tidak, saudara? Saya mau tanya, dia jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Itu kalau dia pakai bom bunuh diri, matinya sakit apa sangit? Bawa bom yang diledakin saudara sendiri, goblok! Kalau mau pasang bom di badan, pasang. Di mana? Berangkat ke Palestina, ke Gaza. Di sono bom banyak. Tinggal minta sama Hamas, gratis. Oh, Hamas seneng. Dari Indonesia datang, saya siap meledakkan diri di markas militer Israel. Dikasih, mau berapa kilo bomnya? Emang lagi ditunggu, saudara. Kalau betul mau ngebom yang manfaat, berangkat ke Palestina. Hubungi Hamas. Kalau nggak kenal, saya kenalin. Kalau mau kenal lagi, saya anterin. Nah, nanti tinggal pesan bomnya beberapa kilo. Pasang di badan. Masuk ke markas tentara Israel. Ledakan diri. Sampai ratusan tentara Israel mati. Bagus tidak? Bagus tidak? Ini nggak ngeledakinnya di pasar. Yang mati si Asep Udin Meslamet. Security ikut mati. Kesian tuh security namanya Rahmat. Udah 6 bulan gak digaji, kena bom mati. Maka saya tanya tuh ngebom-ngebom begitu ngawur tidak? Jihad bukan? Jangan, anak-anak muda kita jangan terpengaruh. Hati-hati anak-anak muda. Sebab anak-anak muda kadang-kadang gampang terpengaruh, gampang diprovokasi, saudara. Jadi saya ingatkan jangan. Kita boleh keras, kita boleh berani, kita wajib jihad. Tapi ada tempatnya, ada medannya, saudara. Jangan sembarangan ngebom. Jangan sembarangan ngebunuh. Jangan merusak nama Islam, saudara. Betul? Maka itu saya mau tanya sekali lagi. Paham radikal bahaya tidak? Paham liberal bahaya tidak? Kalau gitu radikal dan liberal terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Siap ganyang radikal? Siap ganyang liberal? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, ini yang saya mau sampaikan saudara pada hari ini. Mudah-mudahan jadi penjelasan buat kita semua. Nah, jadi sekali lagi di sini saya ingin nyatakan kepada pemerintah, pemerintah enggak usah khawatir. Kalau betul Anda ingin melawan radikal, kalau betul Anda ingin melawan teroris, semua umat Islam siap mendukung pemerintah. Betul? Kita siap bela tentara, bela polisi untuk lawan kaum radikal dan teroris. Betul? Tapi ingat, pemerintah juga wajib melakukan deliberalisasi. Bukan hanya radikal yang harus digebuk, liberal juga harus digebuk, saudara. Hati-hati Pak Bu ya. Itu radikal, liberal itu lebih bahaya daripada radikal. Loh kenapa? Justru gara-gara liberal, radikal jadi subur, saudara. Saya contohkan. Ini liberal menghina Allah, menghina Nabi, menghina Quran, menghina Islam. Ini kita bukan liberal, kita aswaja. Tapi saya mau tanya, kalau Allah dihina, Nabi dihina, Quran dihina, marah tidak? Marah. Jawab yang keempat, marah tidak? Marah. Baik, kita aswaja, enggak main bunuh, kita nasihatin. Habis dinasihatin tetap menghina Allah. Kita kasih peringatan, enggak ngerti juga. Kita ancam, enggak paham juga. Kita kasih ultimatum, dia nantang. Dia hina Allah, dia hina Nabi, dia hina Quran. Jujur jawab, kira-kira kita bunuh enggak? Kira-kira kita bunuh enggak? Kita nih yang enggak radikal, siap ngebunuh dia, saudara. Yang enggak radikal jadi radikal, saudara, kalau liberal dibiarkan. Nah, disinilah. Begitu Islam dihina, begitu Allah dihina, begitu Nabi dihina, kita lapor ke polisi. Polisi enggak kerjain. Pemerintah enggak tindak. Saya mau tanya, kita kesal enggak? Kecewa tidak? Di situ radikal masuk, saudara. Kalau radikal masuk, kumpulin anak-anak muda. Tuh, lihat tuh. Ente marah gak Allah dihina? Marah. Ente marah gak Islam dihina? Marah. Ente udah ngelaporkan? Udah. Apa yang dikerjain pemerintah? Gak ada. Ini pemerintahnya togut. Ini polisinya togut. Mereka gak bakal bela Allah dan Rasul aja. Ini pemerintah kurang ajar. Jadi yang mesti dibunuh nih pemerintah. Yang mesti dibunuh nih polisi. Didoktrin anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita ngangguk-ngangguk. Itu tadi, gurunya gendang, muridnya goblok. Ngangguk-ngangguk, iya ya. Kalau gitu pemerintah, gak bisa, saudara. Walaupun tidak ada radikal, tapi kalau liberal dibiarkan menghina Allah, menghina Rasulnya, akan kita bunuh mereka, saudara. Jangan, jangan main-main, saudara. Nah, karena begitu, sebagai kesimpulan ceramah saya, kalau betul pemerintah ingin menanggulangi terorisme, ada 3 langkah yang harus dikerjakan, saudara. Pertama, deradikalisasi. Penyadaran umat, supaya mereka tidak jadi radikal. Kerjasama dengan ulama, kerjasama dengan habaib dan majelis taklim, saudara. Yang kedua, deliberalisasi. Pemerintah juga harus menggalakkan program deliberalisasi, menyadarkan umat agar mereka tidak terjebak dalam paham liberal. Betul? Betul. Dan ada yang ketiga, ini yang paling penting, aswajaisasi, saudara. Indonesia harus dipertahankan menjadi negara ahlus sunnah. Enggak boleh diubah. Selama ahlus sunnah wal jamaah menjadi mayoritas di Republik Indonesia, maka selama itu pula Indonesia akan aman, Indonesia akan berkah. Sebab ahlus sunnah enggak mudah mengkafirkan sesama muslim. Ahlus sunnah tidak mudah menghalalkan darah orang lain. Ahlus sunnah tidak mudah menghalalkan mendarah harta orang lain, membunuh orang lain. Ahlus sunnah itulah, saudara, akidah yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh para sahabat, ya saudara. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, setuju dengan kita canangkan deradikalisasi? Setuju dengan deliberalisasi? Setuju dengan aswajaisasi? Takbir! Alhamdulillah. Jadi kalau pemerintah melakukan deradikalisasi, deliberalisasi, aswajaisasi, pemerintah cerdas sudah. Tapi kalau coba-coba pemerintah melakukan deradikalisasi dengan memenangkan liberalisasi, paham radikal mau dicuci dengan paham liberal, itu sama juga nyuci tai pakai air, nyuci tai pakai air. Kira-kira jelas tidak? Udah paham semua? Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan ada yang bergerak sebelum acara ini ditutup oleh panitia. Setuju? Nah, saya mau menyampaikan salam. Tadi Habib Hussein bin Hamid Al-Attas menyampaikan mohon maafnya, beliau tidak hadir karena mendadak beliau sakit. Jadi perlu diketahui, Ustadz Hussein ini sudah 6 pasang ring jantung. Jadi memang tidak boleh terlalu lelah, kelelahan dikit beliau drop. Nah, doakan beliau, agar beliau sehat walafiat, sehat seperti sedia kala. Jadi beliau mohon maaf kalau beliau tidak hadir. Begitu juga Ustadz Ali Hasan Al-Bahar. Jadi beliau terjebak dalam satu acara yang akhirnya sulit untuk dikejar kemari. Jadi saya pikir tolong dimaklumi, maafkan uzur yang mereka punya. Mudah-mudahan acara kita tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja, kita kembalikan kepada MC biar nanti dipimpin doa oleh salah satu Habib atau Kiai kita. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.